Kan yang mau baca enggak ada. Perhatian aja ya. Baik, minhum ini kalau pelayan berarti bukan kayak pembahasan kemarin. Kalau pelayan berarti bukan budak, ya. Kalau budak Nabi kemarin ada berapa? Banyak ya. Nah, makanya disebutkan kemarin pasalnya mawali. Mawali itu kan jamak dari maula. Budak-budak yang dibebaskan. Ya, banyak sekali budak apa yang lelaki maupun perempuan. Saya enggak ngitung itu. Kita juga enggak ngitungin ya. Kemarin banyak sekali ya budak-budak karena ada yang dibersihkan apakah dia budak atau sebatas ya khadim ya pelayan. Nah, kalau pelayan ini dia bukan budak. Artinya dia tidak bisa dijual, tidak bisa dimerdekakan karena dia memang orang merdeka. Dia memang mau berkhidmat aja, misal Anas bin Malik. Anas bin Malik itu ya diantarkan oleh ibunya Ummu Sulaim kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ada Anas. Ini Anas, dia mau berkhidmat padamu. Ya, selama 10 tahun. Ya. Nah, ini biasanya budak ini apa para pelayan ini mereka berkhidmat pada Nabi karena ingin ambil faedah. Ingin ambil manfaat ya bersama Nabi alaihi salatu wasalam. Minhum Anas bin Malik, di antaranya Anas bin Malik. Kemudian Hindun, Asma Ibn Harisah al-Aslami ya. Kemudian Asma ya, yang keduanya adalah putra dari Harisah al-Aslami ya. Berarti Hindun di sini bukan nama perempuan ya, nama laki-laki ya. Asma di sini juga bukan nama perempuan tapi nama laki-laki. Hindun bin Harisah dan Asma bin Harisah. Kemudian adalah Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami. Ya. Wa kana Abdullah ibn Mas'ud sahibana 'alaihi idza qama. Ya. Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang memakaikan sendal kedua sendal Nabi. Ya. Idza qama albasahu iyyahuma. Apabila Nabi berdiri, maka Abdullah bin Mas'ud memakaikan kedua sendal itu kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, ini Abdullah bin Mas'ud juga menjadi pelayan Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, wa idza jalasa hattahuma wa ja'alahuma fi dhira'aihi hatta yaquma. Ya, dan jika Nabi sallallahu alaihi wasalam berdiri, maka ia memakaikan kedua sendal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasalam. Ya, wa ya taib. Nah, kalau Nabi apa namanya tadi, jika Nabi duduk, ya, maka ia mengambil kedua sendal itu dan menaruh keduanya di kedua lengannya hingga beliau berdiri. Wa kana Uqbah ibnu Amir al-Juhani, ya. Nah, kalau Anas bin Malik biasanya bertugas ngambilin air wudhu Nabi. Kalau Abdullah bin Mas'ud ngambil sendal, ya, dan mencopot sendal. Nah, Uqbah bin Amir al-Juhani ya, di sini wa kana Uqbatu ibnu Amirin al-Juhani sahiba ya baghlatihi. Ya. Beliau adalah orang yang mengurus ya bigolnya Nabi, keledainya Nabi, ya. Keledai campur kuda namanya bigol. Ya. Nah, ini Uqbah, dia yang mengurus. Ya, karena biar Nabi tidak disibukkan dengan apa namanya urusan-urusan kayak begini, biar Nabi fokus dakwah, jihad ya, membimbing umat. Nah. Apakah para sahabat berkhidmat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yaqudu bihi fil asfari. Nah, Uqbah inilah yang ya, menuntun ya, yang menuntunnya saat beliau Nabi SAW safar. Jadi kalau Nabi safar naik keledai, si Uqbah yang megang itunya tuh apa namanya, talinya. Nah, talinya. Taib. Kemudian juga ada Bilal al-Muadzin, karena Bilal kan dulu budak ketika di Mekah. Nah, ketika di Mekah Bilal budak dibebaskan, ya, dibebaskan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq. Setelah dibebaskan dia jadi orang merdeka, tapi Bilal berkhidmat pada Nabi. Ya, Bilal ini berkhidmat pada Nabi untuk menjadi juru azan. Ya, juru azan. juru adanya Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian adalah Sa'dun maula Abi Bakar As-Siddiq. Ya, kemudian ada Sa'ad, dia adalah budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kemudian adalah Dzu Mikhmar, disebut juga dengan wa yuqal, ya, disebut juga Dzu Mikhbar, disebut juga dengan Dzu Mikhmar, disebut juga dengan Dzu Mikhbar bil ba, ya, dengan ba al-muwahhadah, ba yang titik satu di bawah. Ya, ibnu akhi An-Najasyi, anak saudara An-Najasyi. Ya, wa yuqal ibnu ukhti, ada yang mengatakan ya, keponakan dari saudari perempuannya. Ya, kemudian juga ada di antara pelayannya Nabi alaihi salatu wasallam Bukair. Bukair ibnu Syaddah Al-Laitsi. Ya. Ya, Bukair. Wa yuqal Bakar, ada yang menyebut namanya Bakar bukan Bukair. Wa Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, kemudian di antara pelayan Nabi adalah sahabat yang masyhur Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu wa Aslah Ibnu Syarik Ibnu Auf Al-A'raji. Ya, kemudian ada ya apa namanya? Aslah bin Syarik bin Auf ya Al-A'raji. Ya. Kemudian juga ada Muhajir maula Ummi Salamata. Ya, ada Muhajir mantan budaknya Ummu Salamah yang sudah dibebaskan wa Abu Samhi radhiyallahu anhum. Nah, ini diantara para pelayannya Nabi alaihi salatu wasalam. Mereka semuanya tentu tidak minta bayaran. Ya, mereka berkhidmat pada Nabi dalam rangka memudahkan semua urusan Nabi. Ini yang pertama agar Nabi bisa fokus dalam urusan dakwah, jihad dan seterusnya dari urusan agama ini. Yang kedua, tentunya mereka ingin dekat kepada Nabi supaya bisa ambil faedah, ambil manfaat, melihat, mendengar ya, apa yang Nabi lakukan, Nabi ucapkan dalam keseharian. Oh, ini luar biasa faedahnya. Ya. Nah. Yang ketiga, tentunya karena mereka ingin melembutkan hati-hati mereka dengan menjadi pelayan. Orang kalau melayani itu hatinya lembut. Nah, hatinya lembut. Makanya sahabat-sahabat yang menjadi pelayan ini orang-orang yang memiliki hati lembut. Ya. Taibar kalafikum. Ini semuanya mereka dengan kerelaan hati mereka. Ya. Datang ke Nabi, berkhidmat kepada Nabi. Tapi sekarang berikutnya faslun fi kuttabihi. Fi kuttab ya. Fi kuttabihi sallallahu alaihi wasallam. Pasal tentang para kuttab. Juru tulisnya Nabi alaihi salatu wasallam. Ini telah maklum ya bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam beliau orang yang ummi. Ya, buta huruf. Tidak bisa baca tulis. Ya, namun Allah berikan mukjizat Al-Qur'an. Yang Al-Qur'an adalah bahasa Arab yang paling fasih. Sementara di zaman tersebut sesuatu yang paling unggul dan seseorang akan dihargai kalau dia memiliki kemampuan bahasa Arab yang fasih. Ya. Dan mereka waktu itu yang memiliki kemampuan bahasa Arab yang fasih adalah yang bisa baca tulis. Dan Nabi alaihi salatu wasallam dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah takdirkan Nabi enggak bisa baca tulis. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa baca tulis, kemudian Nabi membacakan ayat-ayat Al-Qur'an, mereka enggak heran. Karena Al-Qur'an itu kan fasih. Ya, dalam puncak kefasihan bahasa Arab. Maka orang-orang Quraisy enggak heran. Oh, ini karangan dia sendiri karena dia memang bisa teori ya, gramatika bahasa Arab. Dia memang ngerti. Nah, tatkala orang-orang musyrikin Quraisy tahu mereka hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam 40 tahun hidup bersama mereka, mereka tahu keseharian Nabi. Ini Muhammad, anaknya Abdullah, cucunya Abdul Muttalib, dia enggak bisa baca tulis. Mereka ngerti semua. Ya, mereka ngerti. Karena di Quraisy, di Mekah orangnya itu-itu aja. Jadi ngerti. Mereka tahu. Nah, ketika mereka tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak bisa baca tulis, kemudian Nabi membacakan ayat Al-Qur'an yang di situ pada puncak kefasihan, nah itu goncang semua dada-dada musyrikin Quraisy. Ya, goncang semua sampai-sampai pemuka mereka yang bernama Al-Walid bin Al-Mughirah itu sempat yakin bahwasanya ini Al-Qur'an betul-betul kalamullah. Ya, karena didesak oleh teman-temannya Abu Jahal dan yang lainnya, jadi kamu beriman ya sama dia. Akhirnya enggak enak, ya. Akhirnya enggak enak kemudian menyatakan in hadza illa qaulul bashar. Ya, ini tidak lain cuma ucapan manusia, bukan ucapan Allah. Akhirnya dia kafir. Ya, karena enggak enakan. Enggak enakan, ya. Nah, Artinya apa? Mereka paham. Maksudnya ini wahyu dari Allah. Nah, kalau begitu Rasulullah gak bisa baca tulis ketika beliau mengirim surat kepada Raja Heraklius, kepada ya Kisra di Romawi, kepada kabilah-kabilah. Apakah Rasul bisa? Enggak. Tapi Rasul mendiktekan. Nanti sahabat yang menjadi ya, juru tulisnya. Dalam berbagai perjanjian. Ya, perjanjian Hudaybiyah dan yang lainnya. Nanti yang menulis para sahabat. Nah, di sini. Baik. Qala rahimahullah ta'ala. Baik. Zakarahum al-hafidhu Abu'l Qasimi fi tarikh Dimashq annahum 23 wa rawa dhalika ya. Wa rawa dhalika kullahu bi asanidihi. Al-hafidh Abu'l Qasim zakarahum, telah menyebutkan mereka tentang para kuttab ya, para juru tulis Nabi alaihi salatu wasalam di kitab Tarikh Dimashq. Tarikh Damaskus ya, bahwasanya mereka berjumlah 23 orang. Rawa dzalika kullah. Nah, kemudian Al-Hafidz Abu Qasim ini meriwayatkan mereka semua ini satu persatu dengan sanadnya, bi asanidihi, dengan sanad-sanadnya. Siapa aja juru tulisnya Nabi alaihi salatu wasalam? Wahum Abu Bakar As-Siddiq. Ini yang pertama. Abu Bakar As-Siddiq sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, bukanlah seorang yang ummi ya, yang buta huruf, tidak. Abu Bakar Siddiq adalah orang yang cendekia ya, orang yang pintar, yang kaya raya, terpandang. Maka beliau ya mengerti bahasa Arab tulis-tulisannya. Kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, wa Ali, berarti empat khulafaur rasyidin semuanya menjadi juru tulis Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, ini masya Allah, ini motor ini sejak kita pertama ngaji di sini sampai hari ini istiqomah dia. Lewat jam segini juga. Orang mana tuh Pasar Jugi? Hah? Wa Talhatu, wa Zubair, Zubair bin Al-Awwam, wa Ubay bin Ka'ab, wa Zaid bin Sabit, wa Muawiyah bin Abi Sufyan, Muhammad bin Maslamah, wal arqam ibnu abil arqam wa aban ibnu sa'id ibnu al as ya, wa akhuhu khalid ibnu sa'id ibnu al as, saudaranya, kemudian sabit ibnu qais wal hanzalah ibnu ya ibnu rabi' ya, hanzalah ini ibnu rabi' ya, kemudian wa khalid ibnu al walid ya, kemudian abdullah ibnu al arqam, kemudian abdullah ibnu zaid ibnu abdi rabbi ya, kemudian ada Al-Ala ibn Uqbah, kemudian ada Mughirah ibn Syu'bah ya, kemudian ada As-Sijil ya. Ya, As-Sijil. Nah, berarti di antara 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga, hanya 2 yang enggak menjadi juru tulis Nabi. Yang pertama Sa'ad bin Abi Waqqas, dan yang kedua ya, Abu Ubaidah Amr ibn Jarrah. Karena ya, yang lain semua disebutkan, 4 khulafaur rasyidin, Talha, Zubair, ya, Zaid bin Sabit, ya, Zaid bin Sabit, kemudian, oh tambah lagi Sa'ad, ya, ya, baik. Wazadahu wairuhu, ya, dan ada yang menambahkan selain dari itu, yaitu Syurah bin Ibnu Hasanah, Syurah bin Ibnu Hasanah. Nah ini berarti ada yang, berarti berjumlah 24 kalau begitu. Kalau ditambah Syurahbil bin Hasanah berarti juru tulis Nabi ada 24. Lihat itu di footnote. Wa haula'i al-mazkurun kulluhum min kuttabihi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang disebutkan itu semua 23 tambah Syurahbil bin ya, Hasanah, itu semuanya adalah para juru tulis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa hunaka akharun lam yadhkurhum al-muallifu rahimahullahu taala. Ah, wa hunaka. Nah, di sana akharun masih ada yang lain. Lam yadhkurhum. Ya, lam yadhkurhum yang tidak disebutkan oleh muallif, oleh Imam Nawawi. Berarti lebih dari ini juru tulis Nabi. Ya. Ada lagi. Tabarakallahu fikum. Ya. Banyak lagi. Iya, wairu anna man sammahu as-sijil qad ikhtulifa fi. Nah, selain yang tadi dinamakan sijil itu diperselisihkan. Di hadisin yurwa kama inda Abi Dawud. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud. Min hadis Abil Jauza, dari hadis Abu Jauza an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, terkait hal ini. Qala as-sijil katibun lin nabi. Kata Ibnu Abbas, sijil itu adalah sekretarisnya Nabi, juru tulisnya Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Wa qad shahahahu bi turukihi al-Hafidz Ibnu Hajarin fil Isabah. Al-Hafidz Ibnu Hajar qad shahahahu, telah mensahihkan hadis tersebut yang menyatakan dari Ibnu Abbas sijil adalah juru tulisnya Nabi, bi turukihi, ya, dengan berbagai jalannya, jalan sanatnya. Ya, ghairu annal Hafidz Ibnu Katsirin qala fi tafsirihi. Namun Al-Hafidz Ibnu Katsir, ya, di dalam kitab tafsirnya, ya, beliau menyatakan terkait hadis Ibnu Abbas yang menyatakan sijil adalah juru tulisnya Nabi, hadal haditsu munkarun jiddan wa la yasihu aslan wa qad sarraha jama'atun minal huffadhi biwad'ihi. Namun hadis tersebut yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas tadi itu mungkar sekali. Ya, mungkar banget. La yasihu aslan, tidak sahih sama sekali. Ya. Tidak sahih sama sekali. Nah, hal ini telah dijelaskan oleh jamaah, sekelompok para ulama ahlul hadis, ya, dari kalangan huffaz, biwad'ihi, akan kepalsuan hadis tersebut. Ya. Wa in kana fi sunani Abu Dawud, walaupun hadis tersebut terdapat dalam Sunan Abu Dawud, ya. Baik. Minha wa minhum Syekhuna Al-Hafidz Al-Kabir, ya, Abu Al-Hajjaj. Ya. Abu Al-Hajjaj Al-Mizzi. Fasahallahu fi umrihi. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, ya, di antara yang menyebutkan kepalsuan hadis tersebut adalah guru kami, Syekh Al-Kabir Abu Al-Hajjaj Al-Mizzi, itu Al-Hafidz Al-Mizzi, penulis kitab Tahdzibul Kamal. Nah, ini uniknya, Ibnu Katsir dan gurunya Al-Hafidz Al-Mizzi itu keduanya berguru kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, Al-Hafidz Al-Mizzi maupun muridnya Ibnu Katsir itu berguru kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, ini berarti kedudukan Ibnu Taimiyah luar biasa, ya. Enggak usah antum bayangin. Ini Al-Hafidz Al-Mizzi, ulama sekali berbeliau, berguru kepada Ibnu Taimiyah. Al-Hafidz Al-Mizzi punya murid, muridnya jempolan Ibnu Katsir, berguru kepada Ibnu Taimiyah. Nah, belum lagi murid-murid Ibnu Taimiyah yang lain, misal Ibnu Qayyim Adz-Dzahabi, Ibnu Muflih, Al-Hanbali dan yang lainnya. Ya. Yang kata beliau di sini, ya, mengenai gurunya ini, semoga Allah memanjangkan usianya. Ya. Mendoakan gurunya Al-Hafidz Al-Mizzi. Itu berarti ini Al-Hafidz Al-Mizzi masih hidup. Ya, waqad afradtu li hadzal haditsi juz'an ala hiddatihi. Ya, walillahil hamdu. Nah, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, saya pun telah memisahkan hadis ini dalam buku tersendiri, alhamdulillah. Ya. Jadi telah menyebutkan hadis ini dalam buku tersendiri. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana tadi? Ya, oh ya, berikutnya, ya. Kemudian waraddahu atamma raddin. Mana sih? Wa qad tasadda al-imamu Abu Ja'farin, ya, Ibnu Jarir. Al-Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir, imam, ya, imamnya ahli mufassir, ahli tafsir, ya, telah tasadda, telah mengingkari hadis ini, ya, telah mengingkari hadis ini dan menolaknya, ya, lil ingkari ala hadzal hadis, menolak hadis ini, waraddahu tam atam maraddin, ya, dan menolaknya dengan penolakan yang keras terkait hadis ini. Wa qala la yu'rafu fi sahabati ahadun ismuhu as-sijil. Enggak dikenal Enggak dikenal tuh di dalam sahabat, salah seorang sahabat ada yang namanya sijil. Ya. Wa kutabun Nabi SAW ma'rufun. Ya, yang namanya juru tulis Nabi itu semua ma'rufun, dikenal semua, sudah diketahui. Laisa fihim ahadun ismuhu as-sijlu. Enggak ada seorang pun di antara juru tulis Nabi itu yang namanya sijil. Ya, wa sadaqa rahimahullah taala fi dzalika, kata Ibnu Katsir. Ya, maka Ibnu Jarir At-Tabari itu telah benar dalam ucapannya tersebut. Wa huwa min aqwal adillati ala ala naqarat ala nakaratiha nakarati hadzal hadis. Ya. Baik. Kemudian kata Ibnu Katsir mengomentari ucapan itu, ini benar sekali dan inilah bukti yang paling kuat atas nakarah kemungkaran hadis tersebut. Apa man zakarahu fi asma'i sahabati fa innama i'tamada ala hadzal hadisi la ala ghairihi wallahu alam. Ya. Kemudian kata Ibnu Katsir, adapun kalangan yang menyebut sijil itu sebagai nama sahabat, maka orang yang menyebut sijil dari nama sahabat itu hanya bersandar pada hadis ini, bukan pada hadis yang lainnya. Ya. Lihatlah kitab Al-Misbah Al-Mudhi, ya. Ya, kemudian la kutabun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai pembahasan ini. Baik, barakallahu fikum. Ya, kemudian waqalu, dan mereka berkata, dia itu masih di atas. Ya. Menurut mereka wa kana aktsaruhum, ya, yang paling banyak di antara mereka yang paling banyak menulis, ya. Wa aktsaru wa kana aktsaruhum kitabatan, ya. Ya, kana aktsaruhum kitabatan, yang paling banyak menulis untuk Nabi adalah Zaid bin Sabit, Zaid ibn Sabit. Wa Muawiyah radhiyallahu anhu. Nah, ini yang paling banyak sering menulis untuk Nabi. Muawiyah. Berarti Muawiyah itu punya kedudukan tersendiri dalam Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Dia adalah orang yang paling sering menjadi juru tulisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping beliau adalah iparnya Nabi. Ya, iparnya Nabi alaihi salatu wasallam. Maka orang-orang yang mendiskreditkan Muawiyah itu berbahaya sekali. Ya. Muawiyah itu adalah sahabat yang mulia. Ya. Baik, Amirul Mukminin. Faslun fi rusulihi. Ya, pasal terkait para utusan Nabi alaihi salatu wasalam. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala faslun fi rusulihi, pasal tentang para rusul. Apa maksudnya? Para utusan. Jadi Nabi SAW punya para delegasi rasul, utusan. Tayyibarakallahu fikum. Arsala sallallahu alaihi wasallam Amra ibn Umayyah ad-Damri ilan Najasyi. Nabi pernah mengutus Amr bin Umayyah ad-Damri kepada Raja Najasyi. Fa akhadha kitab Rasulillah. Lalu An-Najasyi ini mengambil surat Rasulullah SAW. Ya. Wa wada'ahu ala ainaih. Ya, dan membacanya. Wa wada'ahu, meletakkan di hadapan kedua matanya, maksudnya membacanya. Ya. Wa nazala ala saririhi, sampai-sampai Raja Najasyi ini turun dari sarirnya, singgasananya. Ya. Fa jalasa 'alal ard, sampai-sampai kemudian dia duduk di tanah. Ya. Summa aslama. Ya, kemudian akhirnya Raja Najasyi ini masuk Islam. Hina hadarahu Ja'far ibn Abi Thalib. Ketika Ja'far bin Abi Thalib datang. Ya. Wahasuna islamuhu, dan Islamnya pun bagus, tidak sekedar ya, Islam KTP. Raja Najasyi itu Islamnya baik. Makanya ketika ia wafat di negerinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada para sahabat untuk menyolatkan salat gaib Raja Najasyi tersebut. Ya, lihat itu di footnote. Qala Ibnul Qayyim fi Zadil Ma'ad. Ya. Ibn Qayyim berkata di Zadul Ma'ad, inna ya ashamah an-najasi alladhi shalla alaih, sesungguhnya ashamah an-najasi yang disolati oleh Rasulullah SAW ya laisa huwa alladhi kataba ilaih, itu bukan najasi yang dikirimi oleh yang dikirimi surat yang Nabi menulis surat kepadanya, bukan. Hadatsani asmah an-najasi, ini yang kedua ini ya, yang kedua. Jadi ada dua nama najasi, najasi yang raja di Ethiopia yang ada di negeri Habasyah, sama najasi yang namanya asmah an-najasi yang Rasul juga mengirim surat kepadanya. Nah, asmah an-najasi itu bukan najasi yang ada di Habasyah yang raja, bukan itu. Nah, yang kedua, asmah an-najasi juga dikirim surat oleh Rasulullah SAW. Ya, namun yang kedua ini la yurafu islamuhu bi khilafil awal fa innahu mata musliman. Nah, yang asmah an-najasi ini enggak diketahui keislamannya. Apakah dia masuk Islam ya atau enggak, berbeda dengan najasi yang pertama. Yang para sahabat hijrah dalam hijrah yang pertama ke negeri dia minta suaka, perlindungan. Ya, kalau najasi yang pertama dia mati dalam keadaan muslim. Nah, ini. Ya, wa nabaha li hada min qablu Abu Muhammadin ibnu Hazmin. Hal ini telah diingatkan sebelumnya oleh Abu Muhammad bin Hazm. Ya, dalam kitabnya Kama fi Jawami As-Sirah, dalam kitab Jawami As-Sirah. Wa fi Sahih Muslim juga dalam kitab Sahih Muslim. Ya, ma yadullu ala hadza min hadisi Anasin mauqufan alaih. Ya. Ya. Yang menunjukkan atas hal ini dari hadis Anas bin Malik yang disebutkan secara mauquf. Baik, barakallahu fikum. Ya, kemudian ya, delegasi di antaranya nabi yang lainnya. Ya. Wa arsala, masih balik ke halaman 51. Ya, Dihyata ibn Khalifah Al-Kalbi bi kitabin ila Hiraqlin Azimir Rumi. Ya. Kemudian Nabi mengutus Dihyah bin Khirafa Al-Kalbi. Ini yang kata Rasulullah SAW paling mirip mukanya dengan Jibril. Atau kalau Jibril datang kepada Nabi pak dalam sosok manusia, itu mukanya menyerupai Dihyah Al-Kalbi ini. Ya. Jadi kan pernah kan hadis Umar yang Jibril datang pakai baju bersih, rambutnya hitam, sosok pria Arab. Nah, itu dia menyerupai wajah Dihyah Al-Kalbi. Nah, Dihyah Al-Kalbi inilah yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk membawa surat beliau kepada Herakl. Herakl itu Heraklius, Azimir Rum, ya, Kaisar Romawi. Ya, kayak yang suratnya terkenal itu, Min Muhammad ibn Abdullah Rasulillah ila Herakl Azimir Rum, ya, salamun ala manita bal huda aslim taslam. Nah, ya, dari Muhammad bin Abdullah Rasulullah kepada Heraklius penguasa Romawi, ya, salamun ala manita bal huda, semoga keselamatan tercurah bagi siapa saja yang mau mengikuti hidayah. Ya, masuk Islamlah engkau, ya, taslam, maka engkau akan selamat. Aslim taslam. Nah, itu yang bacain, yang datang ke Raja Heraklius adalah Dihyah Al-Kalbi. Dihyah Al-Kalbi. Ya, kemudian wa Abdullah ibn Hadzafah atau Hudzafah, ya, As-Sahmi ila Kisra Malik Faris. Dan beliau pun mengutus Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi kepada Kisra. Ini Kisra ini rajanya Persia. Ya. Wa Hatiba ibn Abi Balta'ah. Ya. Al-Lakhmi ila Maw'ila ila apa nyebutnya ini? Mukukos atau Mukukis, ke daerah Mukukis, Maliki Misrin wal Iskandariyah. Faqala khairan. Ya, Hatib bin Abi Balta'ah, ya, diutus oleh Nabi SAW ke daerah namanya Mukokais, Raja Mesir dan Iskandariah. Maka raja tersebut, ya, yang namanya Mukokais berkata khairan, bagus suratnya. Waqaraba, ya, waqaraba ayyuslimah, dan hampir saja masuk Islam. Ya, hampir masuk Islam. Artinya enggak masuk Islam. Namun walaupun dia enggak masuk Islam, tapi dia enggak memusuhi. Wa ahda li Rasulillah Mariyata Al-Qibtiyah wa ukhtaha Shirin. Ini yang kita bahas kemarin pekan lalu. Dan raja ini menghadiahkan kepada Rasulullah budak namanya budak wanita Mariyah Al-Qibtiyah dan saudarinya namanya Shirin. Ya, kalau bahasa kita Sharon. Nah. Sharon. Ya, ingat gak yang pembahasan pekan lalu? Ya, anak-anaknya Rasulullah, ibunya Ibrahim adalah Maria. Maria ini gak termasuk dalam jajaran azwajin Nabi, istri-istri Nabi. Karena dia budak. Ya. Nah, namun Maria dan saudarinya Sharon ini dibebaskan oleh Rasulullah SAW. Ya. Wahabaha Rasulullah SAW li Hassan ibn Thabit. Namun mengenai Sharon yang diambil oleh Rasulullah adalah Maria saja. Kemudian digauli oleh Rasulullah lahirah Ibrahim. Adapun saudarinya Sharon itu dihibahkan oleh Rasulullah kepada Hasan bin Thabit. Nah, dapat rezeki itu Hasan bin Thabit budak dari Mesir, insyaAllah. Ya. Wa arsala Amr ibn al-As ila ya, dan Rasulullah SAW mengutus Amr ibn al-As ila Malakai Umman. Amr bin As diutus oleh Rasulullah SAW. Ini Amr bin As memang orang yang punya pengalaman dalam delegasi. Ketika dia masih musyrik, dia pula yang menjadi delegasi musyrikin Quraisy untuk bernegosiasi dengan Raja Najasyi supaya mengusir, memulangkan kaum muslimin yang hijrah dari Mekah. Ya, ingat ya, ketika kaum muslimin ada di Najas, apa Habasyah, minta suaka, dikejar sama musyrikin Quraisy. Salah satu dari dua utusan tersebut adalah Amr bin As. Nah, Amr bin As cerdik, karena dia tahu Raja Najasyi itu adalah Nasrani, ya, dia pancing, diprovokasi Raja Najasyi. Ya. Dia bilang, ini mereka ini berkata yang gak baik tentang Tuhan kamu, Yesus, Isa. Nah, akhirnya ditanya sama Raja Najasyi, gimana pendapat kalian tentang Isa? Akhirnya Ja'far bin Abi Thalib menjelaskan. Dia membacakan ayat Al-Quran tentang kedudukan Isa bin Maryam ya, di Al-Quran. Akhirnya Raja Najasyi nangis, dia ngambil tongkatnya, karena waktu itu pasir, dia bilang, garis. Ya, antara kamu dan agama saya ini ya dekat begini. Nah, kemudian Rasulullah membawa mengirim surat ya, yang tadi disebutkan dia baca sampai dia duduk disuruh oleh Rasulullah masuk Islam dia pun masuk Islam. Nah ini Raja Najasyi. Tabarakallah. Nah Amr bin As karena kepiwayannya pernah menjadi delegasi. Ya, akhirnya Rasul ketika dia masuk Islam ya, Rasulullah SAW mengutus dia. Ya, Amr bin As ini bapaknya Abdullah bin Amr bin As. Pernah dengar gak sahabat Abdullah bin Amr bin As? Ya, yang dikatakan dalam sejarah jarak usia umur antara Amr bin As dan anaknya Abdullah bin Amr bin As berapa tahun? 10 years, 10 tahun. Gimana itu maksudnya Marwanto? Hah? Jadi ketika Amr bin As balik, 10 tahun balik, 9 tahun, 10 tahun kurang, balik, langsung nikah. Kalau sekarang 10 tahun, ya, koyor. Gak ngerti apa-apa, pelangap-longo. Hah? Iya. Nikah. Istrinya juga umur segitu. Istrinya juga umur segitu. Dan dulu kan orang dulu bongsor-bongsor. Enggak kayak kita sekarang, udah kuntet-kuntet, pelangap-longo, enggak. Udah kuntet, pelangap-longo, anak-anak kita sekarang umur 10 tahun pelangap-longo, kuntet. Orang sahabat dulu kan bongsor-bongsor. Makanya itu juga ya yang jawaban atas fitnah orang-orang yang memfitnah Rasulullah SAW menggauli anak kecil Aisyah. Ya, Aisyah digauli Rasulullah SAW ketika umur 9 tahun. Karena itu udah biasa orang Arab. Anak-anak perempuan umur 9 tahun ketika dia sudah haid nikah. Dan mereka bongsor. Ya, enggak kayak jangan disamain kayak anak sekarang. 9 tahunnya kuntet, langap-longo. Mereka dewasa. 9 tahun udah dewasa. Ketika sudah haid, sudah akil dia. Ya, akil, akalnya sudah sempurna. Sudah sempurna, siap berumah tangga. Tuh lihat Amr bin As. Ya. 9 tahun, 10 tahun berumah tangga. Lihat anak berhasil gitu. Ya. Kita umur 18 tahun aja pelangap-longo. Ya enggak, lulus SMA masih pelangap-longo kita. Pelangap-longo enggak ngerti. Taunya syahwat doang. Ya enggak Mas Bamba? Ini si Nopal bisa dinikahin nih. Pelangap-longo. Pelangap-longo depan antum. Ya. Belakang antum kan antum enggak tahu. Baik. Kemudian mana lagi? Ya. Nah, Rasulullah SAW mengutus Amr bin As kepada dua raja Oman. Ya, langsung dua raja Oman diutus ya Amr bin As. Fa aslama, ini luar biasa nih Amr bin As. Ya. Dua-duanya itu masuk Islam, luar biasa. Wa khalla ya, ini sahabat gitu ya, diutus. Berani mereka datang ke raja bawa surat, mau masuk Islam gitu. Hah? Ya mungkin bawa pedang, cuman kan datang ke kerajaan orang. Datang ke raja lagi. Datang ke raja yang punya pasukan, nih saya bawa surat dari Rasulullah. Nah, udah masyhur di Madinah ada nabi gitu. Hah? Kalau utusan enggak boleh dibunuh memang. Ya. Tapi berani gitu. Kan namanya musyrikin, mereka enggak punya iman terhadap perjanjian. Ya. Walaupun peraturannya utusan itu enggak boleh dibunuh, tetapi banyak utusan yang dibunuh. Kan begitu, banyak utusan yang dibunuh. Namanya musyrikin enggak punya iman untuk komitmen terhadap perjanjian. Berani sahabat gitu datang. Ya. Kita aduh. Ini nyari sahabat ini ya. Wah, jangan main-main ini. Ya. Wa khalla ya baina Amr wa baina sadaqa. Ya, maka keduanya memberikan kekuasaan kepada Amr bin As untuk mengatur sedekah, zakat, ya. Baik. Wal ya wal hukma fi ma bainahum, dan memberikan kepada Amr bin As ya wewenang untuk memberikan keputusan fi ma bainahum terkait perkara yang ada di antara mereka. Masya Allah. Ya. Falam yazal indahum hatta tuwfiya Rasulullah SAW. Nah, Amr bin As tetap berada di sana, di Oman sampai Rasulullah SAW wafat, ya. Nah, Amr bin As ini orang yang jago delegasi. Ketika di masa Umar bin Khattab, Amr bin As diutus oleh Umar bin Khattab untuk ya, diutus ke negeri Mesir. Maka Amr bin As ya, diutus ke negeri Mesir untuk menemui kabilah-kabilah suku-suku di Mesir supaya mereka masuk Islam. Dan mereka banyak masuk Islam. Akhirnya Umar mengangkat Amr bin As menjadi gubernur di Mesir waktu itu. Ini Amr bin As luar biasa ini. Masya Allah. Ya. Kemudian, wa arsala Salita ibna Amrin al-Amiri ila Yamamah. Ilal Yamamati. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengutus ya, Salit bin Amir bin Amr al-Amiri ke negeri Yamamah. Ya. Ya, taib. Ila haudata ibni Ali al-Hanabi. Ya. Diutus kepada Haudah. Ya. Haudah bin Ali al-Hanabi. Wa arsala Syuja', dan Nabi SAW juga mengutus Syuja' abana Wahbin Al-Asadi, ya, Syuja' bin Wahab Al-Asadi ilal Haris, ya, Ibni Abi Syamir Al-Ghassan, ya, Al-Ghassan, ya. Syamir Haris bin Abi Syamir Al-Ghassan adalah Malikil Balqa, ya, raja Balqa min ardi Syam, yang ada di negeri Syam. Wa arsalal muhajira ibna Abi Umayyah Al-Makhzumi, ya, ilal Haris Al-Himyari. Rasulullah SAW juga mengutus Muhajir bin Abi Umayyah Al-Makhzumi kepada Haris Al-Himyari, ya. Wa arsala ala abna Al-Hadrami, dan Nabi SAW pun juga mengutus Ala bin Al-Hadrami, ya, ilal Munzir ibni Sawa, kepada Munzir bin Sawa, bukan Musawa, ya. Nah, kalau Munzir bin Musawa pemimpin majelis, ini Munzir ibni Sawa, ya, Al Abdi Malikil Bahrain, ya, raja negeri Bahrain, ya. Fasaddaqa wa aslama, maka raja Bahrain ini Munzir bin Sawa membenarkan dakwah Rasulullah SAW dan akhirnya masuk Islam. Wa arsala Abu Musa al-Ash'ari, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengutus Abu Musa al-Ash'ari, ya, wa Mu'ad bin Jabal, Mu'ad bin Jabal ila, ya, jumlatil Yaman, ya, ke berbagai wilayah di Yaman, da'iyina, sebagai dai ila Islam, yang mengajak orang-orang di Yaman masuk Islam. Fa aslama ammatu ahli Yaman, maka masuk Islamlah, ya, semua, ya, mayoritas penduduk Yaman, ya, masuk Islam semua. Mulukuhum wasuqatuhum, ya, apakah raja mereka maupun suqohnya, ya, itu rakyat jelataknya masuk Islam semua. Masya Allah. Itu di footnote, ya. Ai aslamal muluk wa ra'iyah, itu maksudnya suqah, itu masuk Islamlah para raja dan ra'iyah, rakyat. Wa hunaka rusulun, dan masih ada para utusan akhurun yang lainnya di Nabi sallallahu alaihi wasallam, utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Banyak sekali, ya. Wa atharul muallifu, ya. Namun muallif di sini Al-Imam An-Nawawi, penulis kitab Tahzib Sirah An-Nawawiyah ini, beliau lebih memprioritaskan untuk adama zikrihim, ya, tidak menyebutkan utusan-utusan yang lain, ya, buktatal ikhtisar, ya, karena mau meringkas saja, demi mau meringkas saja. Wa aslama sayru ahulail muluk wa aslama, ya, wa aslama qaumuhum ma'ada Hiraql, ya, semua raja-raja yang diutus oleh Nabi, oh, dan kaumnya itu masuk Islam selain Heraklius. Heraklius itu pun sebenarnya juga udah mau masuk Islam, cuman dia gak enak sama rakyatnya, sama menteri-menterinya, nah, dia gak enak gitu. Nah, nanti juga ada pembesar Romawi yang masuk Islam, tapi bukan kaisarnya, itu apa, panglima perang yang sangat terkenal, ya, panglima namanya George, masuk Islam setelah dialog dengan Khalid bin Walid. Akhirnya masuk Islam, kan sebelum perang biasa tuh panglima sama panglima diskusi. Nah, diskusi, Khalid bin Walid ngajak dia masuk Islam. Akhirnya masuk Islam. Pas masuk Islam, dia berada di pasukan kaum muslimin untuk melawan pasukan dia. Nah, itu. Ya, panglima George. Bukan George Bush, ya. Ya. Baik. Dan juga raja tadi, yang raja Mesir yang menghadiahkan kepada Rasulullah. Dia enggak masuk, hampir dia masih Islam. Dia enggak masuk Islam, tapi dia menghadiahkan. Ya, yaitu raja tadi siapa namanya? Muqais. Susah namanya. Ya. Kemudian siapa lagi yang enggak masuk Islam? Raja Hauzah, ya, Kisra, ya, Raja Persia enggak masuk Islam. Kemudian Haris ibnu Abi Syamr, ini juga enggak masuk Islam. Najasyi, Najasyi yang kedua bukan Najasyi yang pertama. Ya, yaitu Al-Asmah An-Najasyi. Kalau Najasyi yang pertama di Habasyah itu masuk Islam. Wa huwa ghairu allazi hajara ilaihi sahabatu kama taqaddama. Itu Najasyi bukan yang para sahabat hijrah ke negeri dia. Ya, unzur Jawami As-Sirah. Lihat pembahasan ini di kitab Jawami As-Sirah. Nah, faslun fi muaddinihi, fi muaddinihi. Ya, pasal tentang ya, muadzinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Lahu sallallahu alaihi wasallam arba'atun minal muadzinin. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki empat juru azan. Bilal wa banu Ummi Maktum bil Madinah. Kalau di Nabi di Madinah ada Bilal, ada Abdullah bin Ummi Maktum. Ya. Ini ganti-gantian. Kalau di subuh Abdullah bin Ummi Maktum, fajar kadzib. Kalau Bilal Fajar Shadiq. Ya, Ibn Abi Maktum ini yang buta. Kemudian juru azan yang lain adalah Abu Mahzurah di Makkah. Ya, di Makkah kan pernah sholat gitu. Ya, tiga tahunan di Makkah itu sholat. Ya, kita tahu waktu itu Isra Mi'raj itu tahun ke berapa? Tahun ke 9 sampai ke 10 Hijriah itu. Nah, sebelumnya kan nggak ada sholat. Ketika Rasulullah SAW sudah selesai dari Mi'raj, ada sholat, maka Nabi SAW punya juru adzan. Namanya Mahdhurah. Di Mekah. Kalau di Madinah, Bilal dan Ibnu Ummi Maktum. Kemudian, juru adzan di Mekah yang lainnya adalah Sa'ad Ibnu Qaradh. Qaradh. Ya. Di Kuba. Di Kuba. Di Kuba. Di Kuba dekat Madinah. Yang Nabi SAW biasa datang ke masjid itu. Di Masjid Quba yang Nabi SAW menyatakan, ya, man tatahhara fi baitihi summa ata Masjidil Quba ya, fa yusalli salatan ya, ya, siapa yang taharah di rumahnya kemudian dia datang ke Masjid Quba, dia salat 2 rakaat, salat apa aja di situ, maka pahalanya pahala apa? Umrah. Pahala umrah. Wa sayati bayanu ahwalihim fi tarajimihim insyaallah. Ya, nanti akan datang nanti penjelasan tentang keadaan-keadaan mereka ini para juru azannya Nabi di tarajim, di biografi mereka insyaallah. Yaitu di footnote yuridul muallifu fi mawadhi'iha minal kitab al-asli tahdibul asma' wal lughat. Ya, maksud di sini muallif di sini maksud Imam Nawawi adalah di tempat pembahasannya bukan di buku ini tetapi di buku beliau yang lain yaitu Tahdhibul Asma' wal Lughat. Biografi empat orang sahabat ini yang menjadi juru azan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti pembahasan berikutnya tentang ya umrah Nabi, hajinya Nabi, ya, perang Nabi yang besar maupun perang kecil. Baik, cukup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.